الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لجكن فجرا كتاب Sittatu mawadhi' min as-sirah. Berkata Syekh Hafidhahullahu Ta'ala, sedikit kita memberikan gambaran sebelumnya bahwa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, ayahnya Ali, ayahnya Ja'far, Ali bin Abi Talib, Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya Ali. Dari sejak kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh sang paman sampai diangkat menjadi seorang rasul, sampai beliau berdakwah kemana-mana dalam kondisi Rasulullah ditekan, disakiti, dihalang-halangi, diganggu, sampai pada pengepungan atau pemboikotan selama kurang lebih 3 tahun. Sang paman pun tetap ikut bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kelaparan sangat. Tidak boleh jual beli, tidak boleh duduk dulu, tidak diajak ngomong, tidak boleh dilakukan pernikahan. Pokoknya tidak ada, pokoknya muqata'ah, sama, pemutusan total. Sang paman ada di situ, tetap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan harta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia mati dalam kondisi musyrik. Dan apa yang telah dia lakukan dari kebaikan tidak ngefek untuk dia. Tidak ada manfaat kebaikan yang dia lakukan. Kita lanjutkan di sini. Qala hafizahullahu ta'ala, fadalla hadha ala anna madhal islami wa madhal rasul. Menunjukkan kalau hanya sekedar memuji Islam, ada orang kafir, ada orang musyrik. Memuji Islam, oh Islam itu Masya Allah, begini-begini terus. Baik. Karena orang kafir juga mengatakan Masya Allah. Musyrikin. Mereka memuji Islam, memuji Rasul. Wa ataqada anna al-islam haqqun, meyakini bahwa Islam itu kebenaran, wa anna ar-rasul haqq, dan bahwa rasul benar. Min ghairi ittiba'i lir-rasul, tanpa mengikuti rasul, anna dzalika la yanfa. Semua kebaikan tadi kalau tidak mengikuti rasul tidak ada manfaatnya untuk dia. Walau dia memuji Islam, walau dia mengakui kebenaran Islam, walau dia membantu kaum muslimin, memberikan santunan-santunan, bantuan-bantuannya. Kalau tidak mengikuti Rasul, tidak ada manfaat untuk dia. Subhanallah. Wa annahu la budda min ittiba'ir Rasul. Dan bahwa sesungguhnya harus wajib untuk seorang selamat harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar mengakui Islam itu benar, Islam itu baik, Rasulullah itu benar. Yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran. Bahkan membantu, membela. Tapi kalau tidak mengikuti, tidak ada manfaatnya untuk dia. Sama seperti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau tidak mengikuti Rasul, tidak ada manfaatnya untuk dia kebaikan-kebaikannya. Wa annahu la budda min ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam li'anna hadha law kana yanfa'u lanafa'a Abu Thalib. Karena seandainya perbuatan ini akan bermanfaat untuk seorang yang tidak mengikuti Rasul, maka sungguh telah bermanfaat sebelumnya untuk Abu Talib, sang paman. Kurang apa pengorbanan sang paman ini. untuk ponaannya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Kurang apa pengorbanan? Pembelaannya. Habis hartanya untuk membiayai hidupnya. Barakallahu fikum orang-orang muslim. Hartanya Abu Talib, hartanya Khadijah. Ketika di isolasi. Tapi Abu Talib, dari semua yang telah dia lakukan dari kebaikan, tidak ada manfaatnya. Karena tidak mengikuti Rasulullah SAW. Fainal iqrara bi'an al-islam haqqun wa anna rasulah sadiq. Karena sesungguhnya mengakui bahwa Islam adalah kebenaran. Rasul adalah benar adanya. Ma'al mudafa'ati an Islam, membela Islam bahkan. Wa himayat Islam, melindungi Islam. Kullu hadza la yanfa' illa ma'al ittiba'. Semua kebaikan ini tidak ada manfaatnya kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau mendapatkan kebaikan dari apa yang telah dilakukan, silakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha yu'ayyidu hadzal din birrajul fajir. Rasulullah telah mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang membela agama ini melalui orang-orang fajir. Orang-orang yang fajir. Barakallahu fiik. Memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejadian ini hikmah yang sangat besar di dalam. Sang paman tetap dalam kondisi apa? Kafir, musyrik. Seandainya dia masuk Islam, kelas. Tapi mereka semakin gencar. Cuma karena mereka melihat orang-orang musyrikin maka pada saat itu melihat Abu Talib masih musyrik, maka dia masih menghargainya. Tapi intinya di sini adalah kebaikan tanpa disertai pengikutan terhadap Rasul tidak ada manfaat. Itu intinya. Wala budda minal ittiba, maka wajib orang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tanfa'ul mu'awanat wal madh wal himaya lil Islam wa ghairi dalika. Maka tidak ada manfaatnya menolong, memuji, melindungi Islam dan yang lainnya kalau tidak mengikuti Rasul. Barakallahu fiik. Bukan cuma dari luar-luar, oh betul itu Islam, tapi tidak mau ikut. Tidak ada manfaatnya. Benar itu, betul itu. Tapi dia tidak mau ikut. Tidak ada manfaat pujian-pujian yang dia lakukan. Bahkan pengorbanan dia sekalipun seandainya dia melakukan pengorbanan untuk Islam dan kaum muslimin. Walal qaraba minar rasuli biduni ittiba. Bahkan kekerabatan sekalipun tidak ada manfaatnya kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manfaat. Sang paman kurang apa dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar dalam pemeliharaan sang paman. Kurang apa? Tapi karena sang paman tidak beriman, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manfaatnya untuk dia. Fahada amur Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ma ta'ala al-kufri lam yanfa'ahu ar-rasul bi ikhrajihi minan nar ragma al-muhawala. Fahada amur Rasul, ini paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ma ta'ala al-kufr, ketika dia mati di atas kekufuran, kesyirikan, lam yanfa'ahu ar-rasul bi ikhrajihi minan nar. Rasulullah tidak bisa memberikan kemanfaatan untuknya dengan mengeluarkannya dia dari api neraka. Walaupun usaha upaya telah dilakukan. Wa man'ahu Allahu min al-istighfari lahu, dan bahkan Allah melarang rasulnya untuk memintakan ampun untuk sang paman. Padahal kurang apa, sekali lagi kita katakan, kurang apa pembelaan sang paman untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya. Wa qala innaka la tahdi man ahbabta, Allah mengatakan kepada rasulnya sungguh engkau tidaklah bisa memberi hidayah untuk orang yang engkau cintai. Wa qala ma kana lin nabi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrik, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mintakan ampun untuk orang-orang musyrikin mati dalam kesyirikan walau kanu uli qurba. Walaupun mereka semuanya adalah kerabat dekat. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelasnya bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allahu jalla wa ala yaqul mengatakan qala قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الآية قال عذابي أصيب به من أشاء kata Allah subhanahu wa ta'ala azabku aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki warahmati wasi'at kulla syai' dan rahmatku meliputi segala sesuatunya fasa'aktu buhalil ladhina yattaqun aku tetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa wayu'tuna zaka untuk orang-orang yang meluarkan zakat walladhina hum bi ayatina yu'minun dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti orang-orang yang mengimani ayat-ayat itu. Siapa mereka? Alladzina yattabi'una ar-rasul. Syahidnya di sini. Isi pendalilannya kita di sini. Alladzina yattabi'una ar-rasul. Orang yang beriman tadi adalah orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyil ummi. Orang nabi yang tidak bisa membaca, menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat. Yang mereka terdapati, ahli kitab mendapati ciri-ciri Nabi tersebut tertulis dalam kitab-kitab mereka dalam At-Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, ciri Nabi tersebut mengajakkan kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menhalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan atas mereka perkara-perkara yang jelek. Wa yadha'u 'anhum israhum, dan menggugurkan dari mereka israhum wal aghlal, beban-beban berat serta belenggu yang dulunya ada pada mereka. Alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur. Perhatikan baik-baik. Maka orang-orang yang beriman kepada beliau, pada Rasul, wa azzaruhu wa nasaruhu, membela dan menolongnya, wattaba'un nur, dan mengikuti cahaya. Lam yaktafi biqaulihi amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Tidak cukup dikatakan mengimaninya, membelanya, menolongnya, bal qala wattaba'un nur. Harus ada ittiba, bukan cuma sekedar memuji, mengakui, mengiyakan, bahkan menolong. Tidak cukup. Harus ikut serta. Barakallahu ittiba. Wattaba'u nur alladzi unzila ma'ah. Ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekali lagi, kisahnya Abu Thalib. Pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang apa? Sungguh sangat luar biasa, dan bukan pembelaan cuma 1 tahun 2 tahun, mulai dari Rasulullah sejak kecilnya sampai meninggal Abu Thalib tetap dalam pembelaannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada manfaat pembelaan itu ketika Abu Thalib tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ittiba'. Barakallahu fikum. Fahada yadulu anna ala anna al-madhal islam wa sana'a al-islam wal muslimin. Ini menunjukkan bahwa sekedar memuji Islam, memuji kaum muslimin, barakallahu bikum, wa annahum ala haq, dan bahwa kaum muslimin di atas kebenaran, wa annal kuffara ala batil. Karena terkadang kaum muslimin mendengar orang kafir memuji-muji Islam, wah, so gembira sekali. Kan begitu? Kan ada juga orang kafir. Tadi zaman ada yang memuji-muji Islam, ada yang muji tapi tetap dengan kekafirannya. Tidak perlu kita bergembira sangat dengan kondisi yang seperti, selama dia tidak mengikut, tidak akan ada manfaatnya pujian-pujian itu. Memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hidup sehatnya, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kejujurannya, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam ini tentang tidak ada perbedaan ras di dalam Islam ini, memuji-muji Islam, masya Allah. Tapi tidak ngikut, ya tidak ada manfaatnya untuk dia pujian-pujian. Tidak sedikit kaum kufar memuji Rasulullah, kehidupan beliau, memuji Islam ini, tapi tidak ada manfaatnya untuk mereka pujian-pujian. Fahadiyah dulu ala anna madhal Islam wa sana ala Islam wal muslim, menunjukkan bahwa memuji Islam, memuji kaum muslimin, wa annahum ala haq, dan bahwa kaum muslimin di atas al-haq, wa annal kuffara ala batil, dan orang kafir di atas kebatilan, wa annal musyrik batil, wa anna syirka batil, dan bahwa kesyirikan itu adalah kebatilan. Kullu hadza la yakfi. Pengakuan ini dan bahkan keyakinan ini la yakfi, tidak cukup. Karena Abu Talib sendiri mengakui bahwa yang dibawa oleh oleh ponaannya ini oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran. Dan yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi adalah sang paman. Barakallahu fiik. Dari sejak kecil diasuh oleh sang paman. Sehingga watak, sehingga kebiasaan, tabiat, akhlak, semuanya sangat dikenali oleh sang paman. Barakallahu fiik. Kullu hadza la yakfi. Semuanya ini tidak akan ada manfaatnya. Wa annahu la budda minal ittiba', dan bahkan harus ikut. Man kana yamdul Islam wa yuthni alaihi wa yumajjiduhu. Barang siapa yang memuji Islam, menyanjungnya. Taib. Wa huwa lam yatruk asyirk, dalam keadaan dia tidak meninggalkan kesyirikan. Taib. Bal yad'u ghairallah, bahkan dia tetap berdoa kepada selain Allah. Wa yad'ul asnam wal adrihah wal kubur, bahkan senantiasa meminta, memohon, berdoa kepada patung berhala, adrihah, ini pusara-pusara, kuburan. Inna hadhil umur la tanfa'uhu wa la tufiduhu syai'a. Maka perkara-perkara kebaikan yang pernah dilakukan tidak akan ada manfaatnya untuk dia sedikit. Lau kanat tanfa'u wa tufidu la afadat Aba Talib ammar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ini semuanya bermanfaat untuk dia, maka sungguh telah bermanfaat kebaikan Abu Talib untuk Abu Talib. Paman Rasul. Fahadhi mas'alatun daqiqatun yang bagi at-tanabbuhlah. Ini adalah permasalahan yang sangat rinci, jeli. Barakallahu fiikum. Yang pantas untuk kita perhatikan. Masya Allah. Dari manfaatnya kebaikan yang dilakukan. Tsumma sabruhu 'alal masyaqqah. Kemudian sabarnya Abu Talib. 'Alal masyaqqah al-'azimah wal 'adawatul baghiyah al-balighah. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal lam yasir muslima. Begitu sabarnya Abu Talib menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal masyaqqah, kesulitan yang sangat besar, permusuhan yang sangat kuat dari kaumnya. Tetap sang paman membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma lam yadkhul fihi, akan tetapi ketika sang paman belumlah masuk ke dalam Islam, artinya belumlah mengikuti Rasulullah, wa lam yatabarra min dinihil awal, dan dia belum berlepas diri dari agamanya yang dulu, lam yasir muslima, belumlah bisa dia dicap seorang muslim. Walaupun bersama kaum muslim, bahkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma annahu ya'tadiru min dhalika bi anna fihi masabbah li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairihuma min masyayikhihim. Ma annahu, walaupun sang paman memberi alasan kenapa dia tidak masuk Islam. Barakallahu fikum. Padahal sudah sangat yakin dia tentang Islam ini. Bahkan pengorbanannya sudah sungguh sangat besar. Barakallahu fiik. Alasannya khawatirnya dia akan dicela, bapaknya akan dihina, dicela, moyangnya Abdul Muttalib, Hashim, wa ghairuhuma min masyayikhim. Ini yang dia khawatirkan. Sehingga menghalangi dia untuk masuk Islam. Hadza alladhi mana'ahu wa huwa an-nakhwah wal asabiyah al jahili. Inilah yang menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam. Asabiyah, fanatisme golongan, asabiyah jahiliyah. Mana'athu min ad-dukhuli fil Islam, menghalangi dia untuk masuk ke dalam Islam. Wa mata 'alal kufur, sehingga mati dia di atas kekufuran, kesyirikan. Ma'amalahu min al mawaqif al azimah fi nusratil haqqi wad difa'i anhu. Padahal dia telah melakukan perkara yang sangat besar. Barakallahu, berdiri di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. membela al-haq ini. Wa ma'a dzalika lam yattabi'ir rasul, akan tetapi ketika dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yanfa'u hadhil umur, tidak ada manfaatnya untuk dia semua pengorbanan yang telah dia lakukan. Jadi harus mutaba'ah, harus ngikut serta. Illa ma sah annahu khuffifa anhu min adabin nar, cuma satu. Jadi ketika sang paman Al-Abbas mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal sang paman Abu Talib, kata Al-Abbas saudaranya, ya Rasulullah, ini pamanmu senantiasa dari sejak dia engkau kecil memelihara engkau, membela engkau, melindungi engkau, menyokong engkau. Semua telah dia serahkan untuk engkau. Kira-kira apa yang bisa engkau berikan untuknya? Sebagai balas budi atau apalah namanya. Pengorbanan tidak sedikit. Apa yang bisa engkau berikan untuk? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan saya, bukan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu-satunya orang kafir yang disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi disyafaati bukan untuk keluar dari neraka. Dari dasar neraka diangkat ke permukaan. Dalam keadaan dia merasakan dan meyakini bahwa dialah manusia yang paling besar siksaannya. Barakallahu fiik. Ini cuma ini. Barakallahu fiik. Di sini katakan illa ma sahha annahu khuffa anhu min adabin nar. Diringankan untuknya adab neraka. Haitsu asbaha fi dhahdahin min narin disebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dhahdah itu di permukaan. Barakallahu fiik. Orang lainnya toko-toko kesyirikan di bawah, di kerak paling bawah, dia berada di atas permukaan. Mafi riwayat dan riwayat yang lain, i akhmusi qadamaihi jamratani min nar yagli bi minhuma dimaguhu. Akhmus itu telapak kaki kita ada cekungan yang agak ke atas, kan demikian. Telapak kaki kita kan tidak rata. Ada bagian ini kan bagian luarnya, bagian dalamnya ini agak ke atas sedikit. Ini akhmus namanya. Berdosa kakinya deh. Nama akhmus. Kan telapak kaki kita kan tidak rata. Bagian yang ke atas ini namanya akhmus. Di kakinya ini diletakkan padanya jamratan batu dari api. Yagli min huma dimaguhu, dari dua batu itu mendidih otak. Yang paling jauh dari kakinya mendidih, apalagi yang dekat. Bukan cuma otaknya yang mendidih, semua mendidih tentunya. Yang paling jauh saja mendidih, apalagi yang dekat. Subhanallah. Ma yara anna ahada minan nari ashadu minhu adab. Dalam keadaan dia sangat meyakini dialah manusia yang paling keras adabnya. Wa innahu la ahwanuhum adaban, padahal dialah manusia yang paling ringan siksaannya. Lam yanfa'hu dhalika fi ikhrajihi minan nar. Tidak ada manfaatnya untuk dia untuk dikeluarkan dia dari api neraka. Fol-folnya cuma itu. Wala yata'aradu hadha ma'a qawlihi ta'ala 'anil kuffar. Ini tidaklah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang kafir, fama tanfa'u syafa'atu syafi'in inna ma nafa'ahu fit tahqifi anhu minal adabi faqat. Syafa'atu syafi'in, orang-orang kafir tidak ada syafaat yang bisa mensyafaatinya sehingga keluar dari api neraka. Barakallah. Syafaat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar mengangkat dia dari kerak bawah ke permukaan. Itu pun hanya untuk beliau, untuk apa? Sang paman. Enggak ada yang lain. Syahidna barakallahu fikum. Baik. Pembahasan kita di malam ini adalah seorang bagaimanapun pengorbanannya untuk Islam, kalau dia tidak ikut, tidak ada manfaatnya. Barakallahu fiik. Karena banyak juga orang-orang kufar, pengorbanannya luar biasa. terhadap Islam dan kaum muslimin. Terjadi bencana di negeri kaum muslimin. Dia gelontorkan dana, dana pribadinya. Bukan dana siapa-siapa. Dana pribadinya. Duit hasil keringat. Kafir padahal. Baik. Ada juga orang. Dia membantu pembangunan masjid. Dia membangunkan masjid untuk kaum muslimin. Membangunkan rumah sakit untuk kaum muslimin. Baik. Dalam kondisi dia tetap ya kafir. Ma tanfa'u. Tidak ada manfaatnya kebaikan yang mereka lakukan. Baik. Selama dia tidak ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cuma sampai sini. Lahuna subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.